chan jin ne pien koe ninggal aku ora mikir-mikir tanpa masalah sing ono koe moro ngato gawe ati iki citro. No, I